Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, tadi waktu kita berjalan ke sini, ya, tadi apa yang saudara-saudara lihat, udara yang cukup cerah atau agak mendung? Agak mendung dikit-dikit ya, sedikit mendung. Nah, biasanya kita tahu kalau agak mendung-mendung, kemungkinan akan turun hujan gitu ya. Nah, biasanya kalau matahari bersinar terang, kemungkinan akan cerah hari itu. Nah, jadi saudara-saudara melihat tanda-tanda yang ada di dalam cuaca ataupun kehidupan di dalam alam semesta ini, kadangkala kita lebih pintar gitu ya, bisa mengetahui tanda-tanda itu. Tetapi apa yang terlihat di dalam tanda-tanda pada waktu kita mengalami di akhir zaman ini? Nah, orang Farisi mencobai Yesus dan dia bertanya, Tuhan, apakah tanda-tanda zaman itu? Tuhan mengatakan, engkau tahu kalau langit cerah berarti udara akan bagus gitu ya. Kalau udara mendung maka akan turun hujan. Kamu tahu tanda-tanda langit, tapi kamu tidak tahu tanda-tanda zaman. Bagaimana dengan kita? Apa kita hanya belajar tentang geografi, ya, belajar tentang alam semesta, belajar ilmu pengetahuan, kita tahu semuanya gitu ya. Tetapi kita tidak mengetahui apa yang menjadi basic atau prinsip dasar di dalam kehidupan kita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi saudara, kita melihat bahwa tanda-tanda akhir zaman ini sudah ada tandanya ya, dan bukan mendadak, tapi Tuhan sudah beritahukan jauh dari zaman sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Ya, jadi saudara-saudara, tanda-tanda zaman itu seringkali kita asumsikan, oh itu nanti kalau mau kiamat atau mau akhir zaman. Padahal tanda-tanda zaman itu sudah diberikan Tuhan pada jauh sebelumnya. Pada zaman Daniel, Jeremia sudah menubuatkan tentang tanda-tanda zaman itu. Jadi tanda-tanda zaman itu tidak eksklusif menuju kepada masa yang akan datang. Tetapi juga apa yang telah Allah lakukan di dalam hidup kita pada masa lampau dan juga apa yang ia kerjakan saat ini. Nah, tanda-tanda zaman ini merupakan satu kontinuitas, ya, kesinambungan, ya, pertentangan antara kerajaan Allah dan kekuasaan dan kuasa iblis di dalam sejarah hidup manusia. Ya. Jadi di dalam hidup kita selalu ada pertentangan antara kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan dan juga tentang kuasa iblis, si jahat itu di dalam kehidupan kita. Nah, itu terus berlangsung. Tetapi di dalam pertentangan ini kita juga bisa melihat ada anugerah Tuhan yang selalu berlanjut gitu ya. Ada anugerah Tuhan tetapi juga ada murka Tuhan kepada setiap umatnya. Nah, jadi dengan demikian kita tahu bahwa tanda akhir zaman itu adalah satu periode waktu yang bisa kita lihat sejak kedatangan Yesus pertama kali dan sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, Tuhan katakan waktunya sudah dekat. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia berapa tahun yang lalu? Kurang lebih 2000 tahun yang lalu gitu ya. 2000 tahun yang lalu, kok dibilang dekat gitu ya. Nah, dikatakan bahwa harinya Tuhan 1000 tahun, kita seperti satu harinya Tuhan gitu ya. Waktu yang periodenya Tuhan panjang buat kita, tapi buat Tuhan sangat singkat. Dan yang satu pasti adalah kedatangan Tuhan itu akan pasti terjadi pada saat di mana Tuhan mau datang kembali ke dalam dunia ini. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat bahwa tanda-tanda akhir zaman itu adalah tanda yang menyatakan cinta kasih Tuhan kepada umat manusia, di mana Injil boleh disebarkan ke seluruh dunia dan keselamatan boleh diberikan kepada umat manusia. Tetapi yang kedua, itu yang pertama ya. Yang kedua, tanda-tanda yang menandakan tentang tanda zaman, akhir zaman, yaitu tentang perlawanan terhadap Allah. Ya, jadi Tuhan memberitakan kasihnya kepada seluruh umat manusia di dunia. Tuhan memberikan keselamatan bagi umat manusia. Tetapi juga tanda yang mengindikasikan adalah perlawanan terhadap Allah itu sendiri. Ya, jadi saudara-saudara, bukan sekedar Injil yang sudah diberitakan, bukan sekedar kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang besar, tapi banyak juga terjadi pertentangan, perlawanan terhadap Allah. Nah, di dalam perlawanan terhadap Allah ini, ada tiga hal yang bisa kita perhatikan. Yaitu pertama adalah masa sengsara, kesengsaraan umat manusia, atau biasa disebut dengan tribulasi, ya. Kemudian yang kedua adalah murtad. Dan yang ketiga adalah antikristus. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat pertama-tama, yaitu tentang masa kesengsaraan atau tribulasi. Di sini juga ada pandangan daripada orang-orang di kelompok daripada dispensasionalis yang menyatakan bahwa kesengsaraan itu datang pada masa Kristus datang kedua kali. Tetapi mereka membagi dua tahap, yaitu tahap pertama kedatangan Tuhan yang kedua kali itu, di mana orang umat percaya diangkat Tuhan bersama-sama dengan Tuhan, lalu setelah itu tahap kedua Tuhan datang, lalu disitulah terjadi masa sengsara yang luar biasa khususnya bagi orang-orang Israel supaya mereka bisa percaya kepada Tuhan. Nah, itu pandangan daripada dispensasionalis. Mereka menganggap ada kedatangan Tuhan yang kedua kali itu dalam dua tahap. Nah, bagaimana dengan Alkitab? Coba kita buka di dalam Matius 24. Matius 24 ayat 29. Ayat 29 sampai 30. Matius 24 ayat 29 sampai 30. Saya akan bacakan buat saudara-saudara, Matius 24 ayat 29 sampai 30. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat ini, Matius 24 ayat 29 sampai 30, tidak ada indikasi bahwa kedatangan Kristus kedua kali itu bertahap, ya, atau dua tahap. Dan kedatangan Kristus ini tidak khusus untuk bangsa Israel, ya. Tapi kita tahu di sini dikatakan untuk semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia. Jadi dengan demikian kita bisa melihat bahwa pandangan daripada dispensasional ini tidak kurang tepat gitu ya. Kalau kita melihat daripada Matius 24 ayat 29 dan 30. Dan juga di dalam ayat-ayat lain tidak kita temukan indikasi bahwa kedatangan Kristus kedua kali itu bertahap ya. Nah, oleh sebab itu kita tahu masa kesengsaraan itu adalah merupakan satu tanda kedatangan Kristus yang kedua dan sebagai tanda akhir zaman. Semua bangsa akan meratap. Kita tahu bahwa kesengsaraan itu mempunyai tujuan, yaitu merupakan pengujian bagi orang percaya. Untuk orang-orang yang percaya, ini merupakan ujian iman mereka. Ya. Kalau mereka taat kepada Tuhan, mereka akan terus boleh percaya kepada Tuhan dan mereka mendapatkan hidup yang kekal bersama dengan Dia. Tetapi kedatangan Kristus yang kedua juga ini di dalam masa sengsara, kita tahu bahwa untuk orang tidak percaya pun mengalami kesengsaraan ini. Dan mereka kita bisa melihat bahwa di dalam masa-masa ini orang-orang yang tidak percaya semakin jahat, makin berani melawan kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara, kita melihat bahwa kejahatan pun di dalam dunia sudah semakin banyak gitu ya. Dulu jahat, sekarang juga jahat. Ya. Zaman daripada bangsa Israel juga dulu banyak yang jahat. Ya. Jadi saudara-saudara jangan katakan bahwa nanti masa kesengsaraan itu bahwa itulah masa-masa yang jahat bagi umat manusia. Padahal zaman sebelumnya juga banyak manusia, umat yang masuk di dalam umat kepunyaan Tuhan pun pada saat itu yang disebut sebagai bangsa Israel tidak taat dan melawan kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara kita bisa melihat contohnya adalah pada waktu mereka dibawa keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, ya. Di situ di dalam perjalanan yang kita bisa melihat mujizat yang dilakukan Tuhan setiap hari, pagi, siang, malam ada mujizat Tuhan. Tapi mereka tetap melawan Tuhan dan akhirnya dibinasakan di dalam satu generasi. Mereka tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian, ya. Nah, saudara-saudara, jadi kita juga bisa melihat tetapi di dalam masa kesengsaraan ini ada penyertaan Tuhan. Jadi untuk orang percaya, masa sengsara ini bukanlah satu hal yang menakutkan, ya, atau menjadi momok yang mengerikan, ya, kalau kita baca kitab-kitab takut gitu, ya. Karena kita tahu bahwa di dalam masa sengsara pun ada penyertaan Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Nah, saudara-saudara, masa sengsara itu pun sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia, Nabi Daniel. Coba kita buka di satu ayat, ya. Daniel 12 ayat 1b. Daniel 12 ayat 1b. Saya bacakan untuk saudara. Pada waktu itu juga akan muncul Michael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar. Seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput. Yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Ya, saudara-saudara, di sini kita mendapatkan, kita menjumpai ada Michael atau Mikael, ya, sebagai malaikat panglima tentara, ya, yang memimpin daripada malaikat-malaikat pada waktu malaikat Tuhan. Dan dikatakan ada satu kesesakan yang besar, belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput. Siapa yang terluput? Yaitu yang namanya tertulis dalam kitab itu. Jadi bukan hanya bangsa Israel, ya saudara-saudara, yang tertulis di dalam kitab itu adalah setiap umat yang percaya kepada Tuhan. Jadi bukan hanya bangsa Israel, tetapi orang-orang di luar pun bangsa Israel yang percaya kepada Tuhan akan terluput, berarti dia akan menerima kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Nah, kita juga bisa melihat bahwa sengsara yang dialami pada waktu masa Daniel pun pada saat itu ada di pembuangan pada masa Raja Nebukadnezar gitu, ya. Dia ada di dalam pembuangan, tetapi kita tahu Raja Nebukadnezar memerlukan Daniel untuk menafsirkan mimpi-mimpinya, ya. Jadi kita bisa lihat Daniel adalah orang buangan, Raja Babel Nebukadnezar penguasa, tapi dia tetap membutuhkan orang buangan ini, ya. Jadi penyertaan Tuhan luar biasa. Walaupun di dalam pembuangan, Daniel tetap dipelihara Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita juga bisa melihat sengsara yang dialami pada masa ke masa, setiap masa ada sengsara mungkin dalam bentuk yang berbeda-beda. Nah, di dalam Alkitab ada satu juga kita bisa lihat di dalam kesengsaraan yang dialami oleh umat Smyrna, ya. Kita buka di dalam Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Smyrna, Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Saya tidak akan bacakan semuanya, tapi di sini kita bisa melihat bahwa Smyrna ini adalah kota yang kaya, gitu, ya. Kota yang cukup kaya, cukup makmur, tetapi kenapa disebut aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu? Ya. Dikatakan bahwa umat Tuhan di Smyrna begitu miskin, tetapi engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Karena di sini adalah umat Smyrna, jemaat di Smyrna ini adalah orang-orang yang dimiskinkan, ya, pada waktu itu. Bukan oleh siapa-siapa, tetapi dikatakan oleh fitnah daripada orang Yahudi sendiri. Ya, jadi saudara-saudara, kita lihat fitnah datang daripada kelompok orang-orang Yahudi yang merasa diri baik, yang merasa diri orang pilihan Tuhan, tetapi malah mereka memfitnah bahkan menyiksa bagi orang-orang umat percaya yang percaya kepada Tuhan. dan dikatakan mereka adalah jemaah iblis, ya. Jadi saudara-saudara, kita bisa melihat di sini bahwa sengsara yang dialami umat di Smyrna ini, salah satu uskup yang terkenal yaitu Polikarpus, ya, yang dikatakan sebagai murid daripada Yohanes. Mereka, umat di Smyrna ini adalah diisolasi secara politik, sosial, dan juga ekonomi. Maksudnya apa? Mereka tidak boleh berhubungan dengan orang-orang Kristen. Orang-orang pada waktu itu tidak boleh berhubungan dengan orang-orang Kristen. Mereka tidak boleh melakukan penjualan atau pembelian kepada orang Kristen. Jadi orang-orang Kristen dimiskinkan, gitu ya. Bahkan kalau orang-orang merampas harta daripada orang-orang Kristen ini, dianggap sah, tidak apa-apa. Nah, jadi saudara bisa bayangkan hidup orang di Smyrna, umat yang takut kepada Tuhan, begitu mengalami kesulitan yang luar biasa. Dan kita tahu Tuhan tetap memelihara orang umat di Smyrna, dan Tuhan katakan, engkau kaya. Kok miskin tapi kaya? Miskin memang karena mereka tidak memiliki harta secara materi, gitu ya. Tetapi disebutkan karena mereka kaya. Karena mereka kaya secara rohani. Mereka tidak mengambil bagian orang lain. Nah, kita tahu dikatakan di sini bahwa selama 10 hari mereka akan taat dan sampai mati. Artinya mengalami kesengsaraan yang sempurna, ya. 10 artinya genap, banyak, gitu ya. Sempurna, sengsaranya luar biasa. Tapi mereka tetap taat dan dipuji Tuhan. Meskipun di penjara, mereka tetap bersyukur. Karena penjara, kesulitan, penderitaan bukan hal yang membuat mereka jauh kepada Tuhan. Malahan penderitaan itu merupakan proses di dalam pembentukan Tuhan sendiri. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka di dalam kesulitan yang mereka alami. Jadi saudara-saudara, kita bisa melihat kekuatan iman adalah dapat menikmati penderitaan yang dialami karena kebenaran. Ya, bukan penderitaan karena kesalahan kita sendiri, tetapi penderitaan karena melakukan kebenaran dan tetap bisa berdiri, tetap bisa mempunyai kekuatan, itu adalah kekuatan iman. Ya, jadi saudara-saudara, meskipun mereka di penjara, meskipun mereka mengalami siksaan, fitnah, mereka tidak bisa hidup dengan seperti kita, gitu ya. Bisa mau apa, beli apa, soal ada uang kita bisa beli. Mereka punya uang pun mereka tidak bisa beli sesuatu di luar daripada kelompok mereka sendiri. Ya, jadi saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa kehidupan mereka, kesulitan mereka tidak membuat mereka gentar dan membuat mereka jauh daripada Tuhan. Malahan tetap mereka setia dan taat kepada Tuhan. Jemaat di Smyrna adalah jemaat yang dipuji oleh Tuhan di dalam penderitaannya. Karena kematian tidak lagi menjadi ketakutan bagi mereka. Karena mereka tahu bahwa ada hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita sekarang mengalami kehidupan, kesulitan, ya, permasalahan di dalam hidup ini, ya, kalau dibandingkan dengan Smyrna, mana lebih berat? Mana yang lebih berat? Kesulitan saya berat banget. Dibandingkan dengan Smyrna, jemaat di Smyrna, belum apa-apa, ya. Mungkin kita punya problem, mungkin kita punya kesulitan, persoalan yang membebani hidup kita. Tapi kita masih bisa melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh jemaat Smyrna pada waktu itu. Ya, jadi saudara-saudara, kita tahu bahwa di dalam setiap hal Tuhan tetap menyertai setiap umatnya dimanapun kita berada. Jadi saudara-saudara, kemudian hal yang kedua kita lihat adalah murtad. Ya, murtad itu berasal dari kata apostasia yang artinya jatuh. Ya, orang yang murtad dikaitkan dengan orang yang durhaka. Ya, yang akan muncul akibat adanya orang-orang yang murtad. Jadi orang yang murtad ini adalah orang yang meninggalkan Tuhan. Jatuh ke tempat di mana mereka tidak mau lagi bersama dengan Tuhan. Nah, kita bisa melihat tadi bangsa Israel yang murtad sehingga satu generasi dihabiskan, dimusnahkan oleh Tuhan. Dan tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Karena mereka hanya melakukan keagamaan, ya. melakukan keagamaan, melakukan penyembahan, tetapi hanya rutinitas atau formalitas gitu ya. Bukan mendasar daripada kesungguhan hati mereka. Jadi dikatakan bahwa hanya bibirmu saja yang melakukan ibadah, tetapi sesungguhnya hatimu jauh daripada Tuhan. Di mana kita? Apakah kita hanya beribadah karena kita mau mendapatkan berkat daripada Tuhan? Kita puji-puji Tuhan pada hari Minggu supaya saya menerima berkat Tuhan. Tetapi sesungguhnya hati saya tidak dekat dengan Tuhan. Hati saya tidak cocok untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan marah kepada orang-orang yang hanya mulut bibirnya mengatakan puji Tuhan, tetapi hatinya tidak dengan sungguh-sungguh. Ya. Seperti orang Farisi, mereka melakukan ibadah dengan luar biasa, ya, puasa ibadahnya luar biasa dikatakan. Tetapi Tuhan mengatakan mereka seperti kuburan yang dibalur putih. Dan mereka bukan hanya tidak masuk ke dalam kerajaan surga, tapi mereka juga menghalangi orang untuk datang kepada Tuhan. Luar, menakutkan sekali ya. Kita jangan menjadi seperti orang-orang Farisi yang kelihatan ibadahnya kusuk sekali, luar biasa taat, rajin beribadah, rajin berdoa, aktivitas di dalam pelayanan gereja luar biasa. Tetapi sungguh-sungguhnya hati kita jauh daripada Tuhan. Tuhan tidak hanya melihat yang di luar. Tuhan melihat hati kita, seberapa cinta kita kepada Tuhan. Di dalam pelayanan yang kita lakukan, di dalam ibadah yang kita lakukan, di dalam pekerjaan yang kita lakukan, di dalam keseharian kita, sungguh-sungguhkah kita mencintai Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah saudara-saudara, di dalam murtad ini bukan hanya pada waktu dulu, kemudian di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, juga pada saat ini dan masa-masa yang akan datang. Akan terjadi orang-orang yang murtad, ya, karena kita tahu di bahwa dikatakan orang-orang pada masa itu akan berpindah, ya, daripada taat kepada Tuhan dan mereka menjadi pengikut daripada setan. Coba kita buka di dalam Matius 24 ayat 10 sampai 12. Matius 24. Ayat 10 sampai 12. Saya bacakan untuk saudara-saudara. Dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan. Dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul. Dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan. Maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya. Jadi banyak orang akan menjadi murtad. Oh murtad itu kan di luar gereja. Orang-orang yang di dalam gereja semua tidak ada yang murtad. Gitukah? Dikatakan bahwa orang-orang yang murtad, yang jatuh, yang berpaling daripada Allah, itu bukan hanya orang-orang di luar, tapi kadang ada di dalam gereja. Kadang juga ada pemimpin-pemimpin gereja yang kelihatan begitu soleh, saleh gitu ya. Tapi kok bisa begitu ya? Akhirnya mereka berbalik jauh daripada Tuhan. Nah kita tahu bahwa di dalam masa kini pun banyak hal-hal yang dilakukan orang-orang seperti ini ya. Begitu mereka mengejar sesuatu, agama menjadi sebagai alat buat mereka mendapatkan sesuatu. Misalnya apa? Kalau saya mengejar suatu jabatan, ya, jabatan tertentu di dalam pemerintahan saat ini misalnya harus punya agama tertentu gitu ya, bukan agama Kristen. Lalu mereka akan banyak yang berpindah demi mengejar jabatan. Supaya punya dapat jabatan, punya popularitas, punya uang, punya materi, punya segala-galanya yang dia inginkan, dia rela menggadaikan Tuhannya demi apa yang diinginkan di dalam dunia ini. Nah, saudara-saudara, Tuhan tidak lagi dianggap sebagai pemberi berkat, ya, tapi Tuhan dianggap sebagai alat. Sebagai alat di dalam keagamaan, sebagai alat untuk membantu mereka supaya dapat memperoleh sesuatu. Begitu tidak dapat, lalu mereka tinggalkan Tuhan. Ya. Mereka pindah, mereka beralih. Nah bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Orang-orang Kristen yang sejati, apakah mungkin melakukan murtad. Mungkin banyak tuh orang yang kelihatan soleh banget, saleh, wah hebat, waktu khotbah hebat, pelayanannya hebat, aktivitasnya luar biasa, sosialnya baik sekali. Tapi kok ternyata akhir-akhirnya mereka melakukan berpaling daripada Tuhan. Kenapa? Kenapa? Karena mereka hanya melakukan di luarnya, ya, supaya kelihatan baik, tetapi sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang pilihan Tuhan. Coba kita buka di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Saya bacakan untuk saudara-saudara, 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi saudara-saudara, seorang Kristen yang sejati bisa murtad? Bisa? Tidak bisa. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan, kamu sudah menerima bagian yang tidak dapat binasa, ya, tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Semua sudah tersimpan di surga bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya, ya, bukan cuma bibir atau kelihatan kelakuan di dalam luarnya saja. Nah, saudara-saudara, jadilah murid-murid Kristus yang sejati, yang tidak hanya baik di luar, kata-kata yang baik, tetapi hatinya busuk, gitu ya, atau semua pelayanan aktif, tetapi sebenarnya ingin memperoleh satu popularitas atau jabatan atau pujian. Bukan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak inginkan yang demikian. Orang-orang Kristen yang sejati akan melakukan segala sesuatu demi puji dan hormat bagi Tuhan. Bukan untuk mendapat puji bagi dirinya sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga, kita melihat yaitu antikris. Ya, jadi tadi di dalam tanda-tanda zaman orang-orang melawan kepada Allah, yang pertama adalah yang pertama apa? Masa sengsara. Kemudian akan dijumpai banyaknya orang-orang yang murtad. Dan yang ketiga, kita akan melihat bahwa banyak antikristus, yaitu orang yang menentang Kristus dan menganggap dirinya sebagai Allah. Ya, kita buka dalam 1 Yohanes 2 ayat 18. 1 Yohanes 2 ayat 18. Saya bacakan untuk saudara-saudara. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ya. Sejak kapan banyak antikristus? Sejak kapan? Nanti? Sudah ada, ya. Sudah ada dulu, sekarang dan yang akan, masa-masa yang akan datang. Kita tahu bahwa antikristus ini adalah orang-orang yang mau melawan Tuhan dan menganggap dirinya adalah sebagai Allah. Nah, prinsip yang melawan kerajaan Allah, kita bisa lihat juga di dalam kitab Daniel 11 ayat 36 sudah dikatakan. Akan muncul orang-orang durhaka yang akan melawan Tuhan. Akan muncul nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, mesias palsu, manusia durhaka yang mengajarkan ajaran-ajaran palsu yang menyesatkan. Saya bacakan kembali di dalam satu ayat ya. Matius 24 ayat 23. Matius 24 ayat 23. Matius 24 ayat 23 sampai 24 saya bacakan. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan menandakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya, saudara-saudara, jadi kita bisa melihat bahwa akan muncul Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Mereka bisa melakukan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat, ya, yang luar biasa. Karena mereka akan menyesatkan orang pilihan juga. Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat hal ini bukan saja waktu itu, tapi sekarang. Banyak orang bisa melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa di dalam ibadah-ibadah, ya, bukan cuma di luar gereja, tapi juga di dalam ibadah-ibadah. Banyak mujizat-mujizat dilakukan. Kemudian juga kita lihat mereka mempergunakan ayat-ayat Alkitab, tapi Tuhan katakan, enyahlah engkau pelaku kejahatan. Aku tidak kenal engkau, ya. Tuhan mengenal mana yang palsu, mana yang asli. Tapi kita seringkali tidak tahu mana yang palsu, mana yang asli, bukan? Kenapa? Karena kita tidak tahu yang asli seperti apa. Jadi saudara-saudara kalau beli barang, ya, kalau saudara begitu menyukai sesuatu barang, pasti tahu itu asli atau tidak, bukan? Misalnya tas aja deh, ya, ya ibu-ibu. Tas banyak palsunya kan? Ada KW1, KW2, KW3 gitu ya. Tapi kalau yang benar-benar mengerti atau menyukai satu merek tertentu, dia tahu ini barang palsu atau tidak. Ya. Tapi kalau kita tidak tahu barang yang asli, bagaimana kita bisa tahu barang yang palsu? Oleh sebab itu, biarlah kita boleh mengenal siapa Mesias yang asli, dengan sungguh-sungguh kita boleh mengerti siapa Mesias yang asli, maka kita akan tahu mana Mesias yang palsu. Mana ajaran yang benar, mana ajaran yang tidak benar. Kalau kita tidak pernah membaca Alkitab, kita tidak pernah belajar akan kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita tahu itu kebenaran yang sejati atau kebenaran yang palsu. Ya. Jadi saudara-saudara, untuk bisa membedakan mana palsu atau tidak, kita perlu tahu mana yang asli. Untuk itulah, kita perlu ajaran yang benar. Ya. Kita perlu tahu ajaran yang benar, yaitu firman Tuhan, melalui pengajaran yang benar, maka kita akan tahu. Kalau seseorang mengajarkan sesuatu yang berlainan, bertentangan dengan firman Tuhan, oh kita tahu bahwa ini bukan ajaran yang dari Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara, untuk itu cintailah kebenaran. Supaya kita tidak disesatkan oleh para guru-guru palsu pada zaman ini pun banyak sekali. Ya. Nah saudara-saudara, kita tahu bahwa manusia yang durhaka ini dikatakan dia meninggikan diri sebagai Allah. Ya. Mereka bisa melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, mujizat-mujizat, tapi palsu. Nah, di dalam kitab Wahyu, Yohanes menyebutkan ada dua kekuatan antikristus. Ya. Dua kekuatan antikrist yaitu yang pertama adalah kekuatan atau kekuasaan pemerintah atau politik. Ya. Kekuasaan dunia yang menganggap dirinya sebagai Allah. Yang menghancurkan kekuatan orang Kristen. Seperti pada waktu itu yang dikatakan Kaisar Nero gitu ya. Di dalam Wahyu 13 ayat 18 dikatakan Kaisar Nero ini begitu bengisnya ya. Begitu bengisnya dia memusnahkan, dia membunuh banyak orang-orang Kristen pada masanya pada waktu itu. Dan dia juga membakar satu kota. Lalu dia mengatakan bahwa itu adalah perbuatan orang-orang Kristen. Sehingga orang Kristen yang harus dibunuh, ya. Jadi saudara-saudara kita tahu bahwa antikrist pun bisa datang lewat kekuasaan, ya. Kekuasaan di dalam politik, kekuasaan di dalam dunia. Karena mereka menganggap diri sebagai Allah dan melawan Allah. Kemudian yang kedua adalah di dalam agama itu sendiri, ya. Di dalam agama keagamaan. Seringkali muncul juga nabi-nabi palsu, nubuatan palsu, ajaran yang sesat dan ilmu pengetahuan palsu yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Mereka bisa menyebut nama Tuhan, tapi sesungguhnya mereka melawan Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara, antikrist merupakan bentuk kejahatan yang akan hadir dalam setiap masa, dalam setiap sepanjang sejarah manusia. Ya, dalam bentuk mungkin yang berbeda, penganiayaan terhadap umat Allah dalam bentuk yang berbeda-beda. Nah, kita tahu bahwa Yohanes menggambarkan bahwa bentuk daripada antikris ini, bentuk tunggal ya, antikris yang tunggal ini akan dibinasakan dan dibuang ke lautan api. Ya, saudara-saudara, mereka akan dimusnahkan segala aktivitas setan dan pengikut-pengikutnya di dalam dunia. Semua terjadi di bawah izin Tuhan. Sampai pada masa kedatangan Kristus yang kedua, semua akan dibinasakan oleh Kristus sendiri secara sempurna. Oleh sebab itu, yang terakhir saudara-saudara, bagaimana sikap kita menghadapi tantangan akhir zaman ini? Ya, tantangan akhir zaman akan semakin berat. Dikatakan bahwa makin lama akan terjadi kesesakan, penyesatan yang mungkin tipis-tipis gitu ya. Makin lama makin sarup, beda-bedanya tipis sekali. Lalu apa sikap yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu kita harus tekun dan dikatakan berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan datang. Ya, dalam Matius 24 ayat 42 dikatakan, hendaklah kita berjaga-jaga senantiasa. Di dalam ketekunan, di dalam ketaatan kepada Tuhan. Ya, supaya kita bisa mendapatkan mahkota daripada Tuhan itu sendiri. Kemudian yang kedua, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Ya, jauhkanlah diri kita dari ajaran-ajaran yang sesat. Supaya kita jauh dari ajaran yang sesat, maka kita harus mendekatkan diri. Kita harus memberikan telinga kita mendengar kepada ajaran-ajaran yang benar. Dan pergunakanlah waktu ini dengan baik. Karena waktu-waktu ini adalah jahat. Jangan sia-siakan hidupmu. Baik yang masih muda maupun yang sudah lanjut usia, kita semua punya sisa waktu hidup. Pergunakanlah sebaik-baiknya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hiduplah berkenan kepada Allah, ya, bukan kepada manusia supaya mendapat pujian manusia, tapi biarlah kita mendapatkan satu mahkota daripada Tuhan, yaitu hidup kekal bersama dengan Dia. Karena kita tahu bahwa kedatangan Kristus yang kedua akan penuh dengan kemuliaan. Merupakan pengharapan bagi setiap orang yang percaya. Begitu juga kita, ya. Jadi saudara-saudara, kita di dalam masa sulit pun kita tahu kita tetap mempunyai pengharapan bahwa Kristus akan menjemput kita sebagai umat pilihan Tuhan. Betapa indahnya bukan? Dan saudara, marilah kita hidup tetap taat kepada Tuhan, pergunakan waktu yang ada dan biarlah kita hidup berkenan kepada Tuhan sepanjang hidup kita. Amin.